Imam Ibn Hajar, kemudian Ibn Hibban dan Nasa'i, Al-Baihaqi sekarang. Qal Al-Baihaqi setelah mentakhrij hadis-hadis ini, dia berkata, sabatan nahi anit tihadis suar, jelas larangannya untuk memakai gambar-gambar dan menggunakannya. Fayahmil ala anna rukhsan li Aisyah fi zalika kanat qabla tahrim, kata Baihaqi, dia berpendapat di sini maka bolehnya atau rukhsahnya bagi Aisyah itu sebelum adanya tahrim, kata yang Baihaqi. Kenapa? Karena sudah jelas hadatsa nahyu, sudah jelas larangannya untuk memakai boneka-boneka, patung-patung ataupun gambar-gambar makhluk hidup, manusia dan hewan. Maka Aisyah itu bermain boneka itu ketika belum turunnya tahrim, kata Baihaqi. Wabihi jazima Ibnul Jauzi, juga yang sependapat dengan Baihaqi adalah Ibnul Jauzi. Dia mengatakan, wa akhraja, sampai mengatakan, wa akhraja Abu Dawud wan Nasa'i min wajhin akhar an Aisyah qalat qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Tabuk. Dalam satu riwayat dari Abu Dawud dan Nasa'i meriwayatkan bahwa Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dari perang Tabuk atau Khaibar. Ini ada syak dari rawi, perhatikan. Dia mengatakan ghazwati Tabuk atau Khaibar, perang Tabuk atau perang Khaibar. Ini syak dari rawi, apa perang Khaibar atau perang Tabuk. Dan nanti penting jadi permasalahan. Qalat fakashafa nahiyata sitri ala banat la'ibi li'Aisyah. Faqala ma hadhihi Aisyah? Maka dia membuka main-mainan Aisyah dan mengatakan, apa ini wahai Aisyah? Banati, kata Aisyah, ini anak-anakku, anak perempuanku, boneka-boneka tadi. Dikatakan pula, setelah itu Rasulullah melihat Farah, ada kuda yang terikat yang memiliki dua sayap, dan mengatakan, mahada, apa ini? Kata Aisyah, Farasun lahu janahan, kuda yang memiliki dua sayap. Alam tasma annahu kana li Sulaiman khail laha ajniha? Tidakkah engkau dengar bagi Sulaiman memiliki kuda yang mempunyai dua sayap? Fadhahikan Nabi, maka Rasulullah SAW tersenyum, tertawa. Ini menunjukkan Rasulullah tidak melarang. Makanya kata Khattabi, Imam Khattabi ini syarahul hadis, kata beliau, fi hadha al-hadith anna al-la'ib bil banati laysa katalahji bisair as-suwar. Ini menunjukkan bahwa bermain dengan boneka bagi anak-anak perempuan itu tidak seperti berbuat atau mempergunakan gambar-gambar yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa inna ma arhasa li Aisyah, dan sungguhnya diberikan rukhsah bagi Aisyah padanya atau untuk bermain boneka-boneka tadi, li'annaha idzaka kanat ghairu balighah, karena dia pada waktu itu belum baligh, dalam keadaan anak-anak. Ini ucapan Khattabi. Tapi ucapan Khattabi ini masih dipertanyakan, dari mana dia mengatakan Aisyah itu masih belum baligh, padahal riwayatnya ada syak apakah perang Tabuk atau perang Khaibar. Jaraknya perang Tabuk dan perang Khaibar jauh sekali. Maka dikatakan di sini, Qultu, kata Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz, kata dia, saya katakan dalam menetapkan kalau dia itu belum balik, fihi nawar, masih perlu dilihat ucapan Khattabi. Kenapa? Tapi mungkin ucapan Khattabi betul, mungkin, kata dia. Kenapa? Karena Aisyah kanat fi ghazwati Khaibar bintu arba'a asra. Aisyah memang pada perang Khaibar berumur 14 tahun. Dikatakan imma akmalatha, sudah sempurna 14 tahun, atau mendekati 14 tahun, atau lebih sedikit dari 14 tahun. Yang jelas sekitar itu, kurang lebih. Tapi wa amma fi ghazwati Tabuk fakanat qad balaghat qat'an. Sedangkan dalam perang Tabuk, Aisyah sudah balik jelas, qat'an sudah balik. Karena Tabuk jauh setelah Khaibar. Faya tarajjah riwayat man qala Khaibar wa jama'a bima qala al-Khattabi. Maka di sini bisa dikatakan yang lebih rajih dari cat tadi, apakah perang Khaybar atau perang Tabuk, yang lebih rajih adalah perang Khaybar. Dan untuk mensatukan ucapan Khattabi dengan hadis, berarti Khattabi merajih atau menganggap yang mengatakan Khaybar itu lebih kuat pada perang Khaybar kejadian itu. Lianna zalika awla minat ta'aruf, karena dia atau yang demikian itu lebih utama ketika berselisih. Jadi kalau ada suatu yang berselisih atau yang seakan-akan kelihatannya bertentangan, itu yang paling tinggi atau yang paling baik adalah disatukan. Kalau disatukan nggak bisa, baru dikatakan yang lain dengan mansub dan sebagainya dan sebagainya. Tapi yang pertama adalah disatukan. Dan demikian pula ucapan Imam Ibn Hajar, Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah, kurang lebih seperti yang dipahami demikian. Intaha al-maqsud min kalam al-Hafidz. Jadi ini adalah maksud dari ucapan Hafidz Ibn Hajar. Sudah kita dengar ucapan-ucapan para ulama demikian. Jumhur mengatakan bolehnya bermain dengan boneka-boneka bagi anak-anak. Sedangkan sebagian mengatakan seperti Ibn Battal, dan Imam Malik mengatakan makruh, dan Ibn Battal mengatakan mansukh, dan juga Baihaqi mengatakan kalau yang demikian itu atau bermain boneka itu sebelum turunnya tahrim. Kalau kita tahu ucapan Hafidz tadi secara detail rahimahullahu ta'ala, maka fal ahwat, maka yang paling selamat adalah untuk tidak mengambil boneka-boneka dalam bentuk manusia. Lianna fi hilliha, atau hewan tentunya. Lianna fi hilliha syad. Maka kata Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, di sini kata dia fal ahwat, yang paling selamat untuk tidak mempergunakan boneka-boneka tadi. Karena dalam penghalalannya syak di antara para ulama, masih diperselisihkan oleh para ulama. Li ihtimali an yakuna iqrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah. Karena ikrarnya Nabi atau persetujuan Nabi kepada Aisyah ketika dia bermain boneka, ala tiqadil la'ib al-musawwara, itu qabla al-amri bi tabt as-suwar, kejadiannya sebelum perintah dilarangnya atau dihapuskannya gambar-gambar. Fa yakunu dzalika mansukhan bil ahadits, maka dikatakan yang demikian adalah mansukh dengan hadis-hadis yang berikutnya. Alati fiha al-amr, yang hadis-hadis itu di dalamnya berisi perintah untuk menghapus gambar-gambar dan untuk menghancurkan gambar-gambar atau memotong kepala-kepalanya. Au kana mumtahinan, atau dihinakan. Dhahaba ilaihi al-Baihaqi wa Ibnu al-Jauzi. Pendapat ini, yang berpendapat seperti ini adalah mazhabnya Baihaqi dan Ibnu al-Jauzi, dan juga Ibnu Battal yang condong kepada pendapat ini. Wa yahtamal annaha mahfufah, tapi ada kemungkinan juga dikhususkan dari larangan yang umum tadi sebagaimana pendapat jumhur. Khusus bagi anak-anak kecil dan boneka, enggak apa-apa. Ini jumhur. Lebih kuat tentunya. Atau lebih banyak para ulama yang berpendapat seperti ini. Walianna fi la'adil banat biha na'un imtihan, dan juga karena permainan boneka itu ada semacam penghinaan terhadap boneka-boneka tersebut. Jadi bukan yang dimuliakan, bukan yang dipajang, yang dibanggakan, tapi mainan anak-anak yang termasuk dikatakan fihi naw' minan tihan, dari penghinaan. Jadi seperti hukumnya seperti apa-apa yang dihinakan, gambar-gambar yang diduduki atau yang dicak-cak seperti permadani dan sebagainya. Dan juga karena adanya nilai pendidikan bagi anak-anak perempuan dari masa kecilnya, bagaimana dia apa memelihara anak-anaknya kalau hasman limada fi baqa'i suwar al-mujassadah wa 'amalan bi qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kalau demikian pendapatnya, ikhtilaf para ulama, walaupun kita tidak mengatakan haram kalau seperti ini, kita masih tidak bisa mengatakan dengan tegas bahwa itu enggak boleh. Banyak ulama yang membolehkan malah. Boleh. Tapi Syekh bin Baz memberikan nasihat, ini pendapat beliau. Fal ahwat, maka yang lebih selamat kata dia, untuk meninggalkan yang syak, yang ragu, kepada yang tidak ragu. Karena mengamalkan ucapan Rasulullah SAW, da' ma yuriduk ila ma la yuriduk. Tinggalkan yang meragu-ragukan kamu kepada yang tidak meragu-ragukan kamu. Hadis ini diriwayatkan dari hadis yang sahih diriwayatkan oleh jamaah minas sahabah minhum al-Hasan ibn Ali dan juga Wadiqah ibn Ma'bad dan juga Abdullah ibn Umar wa Anas ibn Malik wa Wasilah ibn al-Asfa' radhiyallahu anhum ajma'in wa ashahuha hadis al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhum. Jadi sahabat yang meriwayatkan banyak riwayat-riwayat ini tentang ucapan Rasulullah da' ma yuriduk ila ma la yuriduk. Atau hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim secara marfu', beliau bersabda, al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas, dan di antara kedua halal dan haram tadi ada mustabihat, ada yang diragukan, ada yang syubhat. La ya'lamuha katsirun minan nas, tidak difahami oleh kebanyakan manusia. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang berhati-hati, ini menjauhi syubhat, berarti dia telah membebaskan agamanya dan kehormatannya. Tapi yang waqa'a fi syubhat, yang terjerumus ke dalam syubhat, waqa'a fil haram, dia terjerumus ke dalam yang haram. Kara'i yara'a hawla al-hima. Sebagaimana seorang pengembala yang mengembalakan gembalaannya di dekat perbatasan, yang diragukan gembalaannya itu akan masuk ke dalam perbatasan yang diharamkan tadi. Wallahu a'lam. Ini pendapat beliau. Jadi selesai pembahasan ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang kurang lebih kesimpulannya seperti itu. Melukisnya, menggambarnya itu haram mutlak tanpa ada rukhsah. Menggambar manusia atau hewan, kemudian memakainya atau memasang gambar tersebut atau menyimpan gambar tersebut, itu diharamkan dengan ada kecualian. Kalau benda itu dihinakan atau untuk mainan anak-anak, boneka-boneka. Dan mainan anak-anak ini pun dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah dikatakan wal ahwat, lebih selamat kalau tidak memakainya. Sehingga jelas. Sedangkan model bentuk yang ditempelkannya gambar siapa itu secara umum tidak dijelaskan yang mana yang boleh mana semuanya. Apakah itu foto keluarga, foto orang tua, foto anaknya, atau foto pimpinannya, atau foto presiden, foto apapun. Tidak terkecuali. Siapapun tetap termasuk dalam hukum ini, hukum tahrim ini. Sehingga tidak ada pengecualian kalau dalam siapa yang digambarnya. Ada kecualian dalam masalah dihinakan dan boneka tadi itu saja. Kemudian setelah selesai pembahasan masalah hukum tafsir wa ta'liq suwar, kemudian ada beberapa pertanyaan yang mudah-mudahan mewakili kita bertanya kepada Syekh. Di antaranya pertanyaan yang pertama. Qad ikhtalafna fi mawdu'i at-tafsir al-fotografi al-shamsi alladhi lam tadhkuruhu. Kata dia, kami telah berselisih di antara kami tentang permasalahan menggambar dengan foto, bukan dengan tangan. Fotografi al-shamsi maksudnya dengan kamera. Yang engkau, wahai Syekh, belum menyebutkan dalam tulisan kamu tadi. Ma hukmu tafsir bihi, apa hukumnya menggambar dengan fotografi tadi, dengan kamera tadi. Apakah termasuk dalam hukum larangan menggambar, sama hukumnya dengan menggambar dengan tangan, atau beda? Dan sebagian orang mengakui bahwa yang demikian boleh, karena sekedar tidak melukis dia, cuma memencet tombol dan kemudian muncullah gambarnya dari bayangan tadi, dari bayangan orang yang dia lihat, tanpa mengeluarkan usaha menggambarnya atau yang lain-lainnya. Waqad arani ahadu asdiqai surat fotografiyah li fadilatikum. Dan kami diperlihatkan kepada kami oleh seseorang tentang gambar atau foto engkau, wahai Syekh Abdullah, Abdul Aziz bin Abdullah. Di majalatay al-mujtama al-kuwaitiyah wal-i'tisam al-misriyah. Kata si penanya ini, dan kami melihat foto kamu di dalam dua majalah, yaitu majalah al-mujtama dan majalah al-i'tisam dan majalah intilah yang terakhir. Cuma itu enggak disebutkan di sini. Ini diwakili, Pak. Di sini disebutkan cuma dua, majalah al-mujtama al-kuwaitiyah dan i'tisam. Dan intilah itu cuma nyuri dari dua ini, karena dia tidak mau sendiri ke sana. Kemudian, maaf fatwakum. Padahal fatwa, dengan fatwa kamu dalam masalah shaum, dalam masalah puasa, fi syahri Ramadan al-mubarak, dalam bulan Ramadan. Fahal zuhur, apakah munculnya gambar kamu di dalam dua majalah tadi menunjukkan pembolehan kamu terhadap yang demikian? Am anna hadza syai' hasala min ghairi 'ilmikum, atau yang demikian itu terjadi tanpa pengetahuan kamu. Kalau menggambar dengan fotografi itu tidak boleh, maka apa hukumnya membeli majalah-majalah, koran-koran yang penuh dengan foto-foto, tapi di dalamnya penuh dengan berita-berita yang penting dan maklumat-maklumat yang lainnya yang perlu kita ketahui. Afiduna fi hadza, berilah manfaat kepada kami dalam masalah ini. Dan kemudian apakah boleh meletakkan majalah-majalah tadi di musholla, di masjid, walaupun ditutup majalah itu dengan pakaian atau dengan bahan atau dengan apapun, atau wajib dikeluarkan dari musholla, dari masjid? Jadi apakah mesti setelah dibaca dibuang atau dikeluarkan dari masjid? Kemudian apa hukumnya melihat gambar yang bergerak di TV? Wa hal yajuz tashghilu tilfaz fil musalla? Bolehkah memakai atau memasang tilfaz TV di masjid? Afiduna fi ahkami hadhihi al-asya', berilah faedah kepada kami dalam hukum-hukum masalah ini. Afadakumullah, semoga Allah memberikan faedah kepada engkau. Al-jawab. Jawab dari beliau. Ana berusaha untuk enggak nambahi dan enggak ngurangi, sehingga tidak terjadi fitnah. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Fadilah Syekh. Dia mengatakan al-awwala at-taswir al-fotografi al-syamsi min anwa'at taswir al-muharram. Foto-foto, gambar dalam bentuk foto, termasuk gambar-gambar yang diharamkan. Dan menggambarnya pun dengan cara apapun, kata dia. Ala tariqin nasyid was-sibr bil alwan wa suwar al mujassama sawa'un fil sukuk, sama hukumnya menggambar dengan tulang, menggambar dengan keluk, menggambar dengan stempel atau sablon sibuk, dengan sat ataupun membentuk patung-patung ataupun dengan foto, sawa'un fil sukuk, sama hukumnya. Wal ikhtilaf fi wasilati at-taswir, perbedaannya cuma masalah berbeda-bedanya cara menggambar dan alat-alatnya saja, kata dia. Tapi namanya sama, menggambar. La yaqtadhi ikhtilafan fil hukum, dan perbedaan cara tidak merubah hukum. Wa kadza la athara lil ikhtilaf fi ma yabzulu min juhd fi at-taswir su'ubatan aw suhula, dan juga tidak merubah hukum dalam berbedanya cara menggunakan alat tersebut, apakah mudah atau susah. Kalau mudah boleh, kalau susah enggak boleh. Enggak berbeda, sama hukumnya. Suhulah ataupun su'ubah. Wa innamal mu'tabar, sesungguhnya yang dilihat adalah gambar itu sendiri yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Wa in ikhtalafat wasilatuha, walaupun berbeda-beda cara menggambarnya dan apa yang dikeluarkan dari usahanya. Itu pertama, jawaban pertama. Jawaban kedua. Zuhuru surati fi majallatayil mujtama' wal-i'tisam, munculnya gambarku dalam dua majalah al-mujtama' wal-i'tisam, yang kemudian juga dicuplik atau dinukil pula oleh intilaf. Ini tambahan dari Ana. Termasuk jawabannya fatawaya fil ahkamis siyam, bersama fatwa-fatwaku dalam masalah siyam, masalah puasa, dalam bulan Ramadan, laisa dalilan ala ijazati tathwir. Sampaikan kepada semua. Karena sering kita mendapatkan pertanyaan, haram dia sendiri ada di fotonya kok. Itu sering sampai kepada kita. Maka ini jawaban dari Syekh sendiri, dia mengatakan, bukan dalil atas pembolehanku terhadap foto menggambar itu. Wala ala ribaya, dan tidak atas ribaku. Kiamat kalau gitu. Iya, dia tidak riba untuk difoto. Fa inni lam a'lam bi tafwirihim iyaya. Aku tidak tahu kapan dia moto atau kapan dia moto aku, kata dia. Lam a'lam bi tafwirihim iyaya. Memotonya mereka terhadapku kapan? Dia enggak tahu. Itu yang kedua. Jadi bukan dalil dan itu tidak pengetahuan dia dan dia tidak riba. La ilaha illallah Muhammad. Salisan, jawaban ketiga. Al-majallat wal-jara'id allati fiha akhbarun muhimmah wa masailin 'ilmiyyah nafi'ah wa biha surah li zawatil arwah yajuz qira'uha. Majalah-majalah, koran-koran yang dalamnya terdapat berita-berita penting dan masalah-masalah yang ilmiah yang bermanfaat, tapi dalamnya banyak gambar-gambar, foto-foto yang memiliki ruh, dikatakan yajuz qira'uha, boleh membelinya. Wal intifa', dan kemudian memanfaatkan apa yang ada dalamnya dari ilmu yang bermanfaat dan berita-berita yang penting. Kenapa dia mengatakan demikian? Li'annal maqsud minha, kata beliau, karena maksud kita membeli tidak membeli gambarnya. Kita membeli akhbar yang ada dalamnya. Was-suwar tabi'ah, sedangkan suwar mengikutinya di dalamnya. Wal hukmu yattabi'ul asal, maka hukum adalah melihat asalnya, tidak tabi'iyahnya. Asalnya kita memberi koran itu karena beritanya, bukan karena gambarnya. Tapi ada gambarnya, dia bisa dihapus, bisa dibuang, bisa ditutup dan sebagainya. Kalau niatnya kita beli, memang isinya yang penting. Kalau memang belinya pengen lihat gambarnya, kelewatan. Wa yajuzu wad'aha fil musalla, boleh ditaruh di musalla. Ma ikhfa, dengan ditutup. Ma fiha minas suwar, apa-apa yang ada dalamnya dari gambar-gambar, jadi gambarnya ditutup. Bi ayyi shaklin, ditutup dengan model apapun. Ditutup dengan spidol atau ditutup dengan kertas, ditutup dengan apa saja. Lian tafi' biha fiha min maqalat, agar bisa manusia memanfaatkan berita-beritanya, maqalah-maqalahnya. Au tamsiru usus suwar, ataupun boleh dengan menghapus kepala-kepalanya. Tamsi ru'usus suwar, kepala-kepala dari gambar-gambar tersebut. Biarkan kalau ada yang mengatakan, oh tidak sopan, Syekh, pimpinan mujahidin kok dihapus begitu mukanya. Ini berarti kurang ajar dan sebagainya. Tidak peduli. Ini dari anak, bukan dari Syekh. Yang keempat, jawaban keempat. La yajuzu wad'at tilfaz fil musalla. Tidak boleh meletakkan atau menaruh TV di musalla, di masjid. Lima fihi minal lahwil batil, karena dalamnya ada lahun, sia-sia yang batil. Wala yajuzu an-nawar ila ma fihi minas suwar, dan diharamkan, tidak boleh melihat gambar-gambar yang ada dalamnya. Yaitu yang dimaksud oleh dia, as-suwar al-ariyah awil khali'ah, gambar-gambar yang telanjang dan gambar-gambar yang khali'ah, yang bikin fitnah, yang jelek dan bikin fitnah. Buka kudung saja dianggap telanjang di sana, di lingkungan saya. Paling berita-berita dari orang yang menyampaikan pada dia, belum lihat di Indonesia. Ini wa sallallahu ala Muhammad, kata beliau, ditutup dengan ucapan salawat wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pertanyaan pertama selesai. Kemudian pertanyaan kedua. Hal yajuz al-ihtifaz bis-suwar as-sighar wa suwar al-musawwara bi-jismi al-jism aw kamil al-jism bil-ihtifaz biha fi album faqat wa laysa al-ihtifaz biqasd at-ta'liq ala jidran ala jadari al-manzil afiduna fi dhalik. Ila faida kepada kami. Jadi pertanyaannya, bolehkah menyimpan gambar-gambar kecil atau foto-foto setengah badan ataupun yang satu badan untuk sekedar dipelihara atau disimpan, tidak untuk dipajang. Bahkan dikatakan di sini fi album dalam kurung. Supaya lebih jelas lagi, album, taruh di album saja, enggak dipajang. Dan pemeliharanya pun tidak dengan maksud untuk memajangnya, menta'aliknya, menggantungkannya di dinding-dinding. Hafiduna fi dzalik, lihat faedah kepada kami. Al-jawab. La yajuzu al-ihtifaz bis-suwar walau ghayra mu'allaqah 'ala al-jadarin aw ghayriha illa fi tabi'iyyah aw zawaj safar aw nuqud aw nahwa dzalika mimma tad'u al-hajah ilayhi. Tidak boleh menyimpan gambar-gambar walaupun tidak dipajang di dinding-dinding. Illa fi tabi'iyyah, kecuali pada sesuatu yang mengikuti. Ini kita enggak menyimpan gambar, menyimpan sesuatu tapi ada gambarnya. Contohnya menyimpan jawaz safar, paspor, atau ya bisa disamakan dengan KTP, ikomah dan sebagainya. Menyimpannya kartu, tapi dalamnya ada fotonya. Atau nuqud, uang yang juga ada gambarnya. Wanah wadhalik, kecuali yang demikian kata dia. Yang ada kebutuhannya dan ada keperluannya. Karena ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada Ali radhiyallahu anhu, la taja' suratan illa tamassaha. Umum sekali ucapan Rasul kepada Ali. Jangan kau dapati gambar kecuali dihapus. Jangan kamu dapati gimana pun, hapus. Mau di album, mau di mana semua. Ini umum ucapannya. Tetapi yang di uang dan sebagainya, itu karena memang ada hajah dan itu adalah tabi'iyah sifatnya. Kalau enggak ada keperluannya, sekedar kenang-kenangan, apa maksudnya? Manfaat yang enggak ada dosanya ada. Yang syak saja kita tinggalkan, apalagi yang ngeri seperti ini ucapannya. Gambar yang ketiga, pertanyaan yang ketiga. Warada la'nil musawwirin bil kasab, fahal yashmul al musawwirin? Pertanyaannya. Memang ada riwayat kata dia, dilaknatnya para musawwir, para pelukis, penggambar. Nah, bagaimana dengan musawwar? Musawwir dengan kasrah adalah pelukis. Kalau musawwar, yang dilukis. Jadi apa hukumnya yang digambarnya, yang difotonya, juru foto dan yang difotonya? Hal hal warada fihim dalilun khas, apakah ada dalil khusus kepada mereka? Al-jawab. Kama annal adillah waradat fi la'nil musawwirin wa tawa'aduhum bin nar fi daril akhirah fakadzalika alladhi yuqaddim nafsahu min ajli akhdhi suratin lahu dakhilun fi dzalik. Sebagaimana dalil-dalil yang teriwayatkan dalam melaknat para pelukis, para penggambar, dan ancaman Allah dengan neraka yang disampaikan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam di daril akhirah, di akhirat, demikian pula bagi orang-orang yang mengajukan dirinya untuk digambar, yang memberikan dirinya untuk digambar. Jadi memang dia minta digambar gitu. Dakhilun fi, termasuk di dalamnya. Dalilnya dia mengatakan demikian ucapan Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qad nazzala 'alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yastahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yaqudu fi haditsin ghairi. Dan telah diturunkan kepada kalian dalam kitab bahwa kalau kalian mendengarkan ayat-ayat Allah dikufuri, dipermainkan, maka jangan duduk bersama mereka. Kalau mereka mempermainkan dan mengkufurinya sampai mereka berbicara selain itu, hatta yaqulu fi haditsin ghairi, sampai berbicara pada hadis yang lain, innakum idzan misluhum, kalau begitu kamu seperti mereka, kata Allah. Siapa yang seperti mereka? Kalau mereka mempermainkan ayat-ayat Allah, mengkufuri ayat-ayat Allah dan mentertawakannya, kamu tetap duduk di situ, setuju dengan yang demikian, maka kamu sama dengan mereka. pelaku dengan yang menontonnya sama hukumnya, karena riba. Ini ayat Allah demikian bunyinya tentang masalah istinja dan hukum istinja dan duduk bersama mereka. Juga ayat Allah dalam surat lain, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 140 yang tadi dalam surat An-Nisa ayat 140. Yang berikut ini adalah surat